السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبعد، عباد الله اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Allahumma arhamna bil Quran wa sadaqallahu alazim. Setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat hidayah iman dan Islam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat yang lain untuk kita. Amin. Kemudian kita ucapkan salawat dan sampaikan salam untuk kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, saudari-saudariku, seluruh pemirsa Uzma Media TV Channel di manapun berada dan umat Islam secara umumnya dimanapun Anda berada, semoga Allah melindungi saya dan kita semua dari ketergelinciran dan ketersesatan dari Shiratal Mustaqim ini. Menanggapi tentang masalah isu tahdziran yang ditujukan kepada saya, maka saya hari ini atau pada pagi hari ini menyampaikan bahwa sesungguhnya saya sudah mendengarkan ceramah itu berkali-kali. Awal saja beredar berita bahwa beliau akan memberikan kajian itu di Bogor, maka saya sudah mencari informasi bagaimana untuk bisa mendapatkan isi kajian itu utuh. Alhamdulillah, saya paling pertama mendengarkannya. Sejauh ini, it's okay, tidak ada masalah. Bagi saya banyak kritikan yang membangun, kritikan ilmiah yang bagus untuk menjadikan pendewasaan dan pematangan materi saya. Tetapi saya tidak melihat adanya bahasa seperti yang dibuatkan dalam tema dan judul. Dan bahasa itu sangat provokatif, ingin membentur-benturkan sesama ulama dan da'i, yaitu Ustaz Firanda mentahzir penyimpangan akidah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Sesungguhnya orang yang bertindak demikian mungkin saja tujuannya baik, tetapi mungkin dia sadar atau tidak, dia telah mempertajam perpecahan di antara para ulama dan da'i dan ingin membelah-belah dan memisah-misah antara umat ini dari kalangan umat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan kami semua serta meluruskan cara serta keinginan yang sebenarnya bisa jadi baik dari orang yang membuat dan mengemas materi tersebut agar kelihatannya lebih menarik di tengah umat, walaupun sebenarnya adalah dalam rangka pembusukan dan pemecah belahan antara umat dan juga membentur-benturkan sesama da'i dan para ulama. Ada hal yang perlu saya tanggapi dan saya luruskan dalam masalah ini. Yang pertama, bahwa sesungguhnya di situ dibahasakan Ustaz Zulkifli terlalu berani memaksa-maksakan hadis-hadis akhir zaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fenomena dan apa-apa yang nampak di permukaan lalu dicocok-cocokkan. Ini adalah takalluf, ini adalah upaya memaksa-maksakan hadis kemudian mengarah kepada meramal-ramalkan apa-apa yang akan terjadi. Ibarallah, saudara-saudariku sekalian yang kami cintai, saya mau bertanya, apakah ada teladan yang lebih baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an melebihi para sahabat? Silakan lihat di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah pada ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan agar umat ini sampai kapanpun saja meniru para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Allah firmankan di dalam ayatnya itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu lagi awal-awal mereka masuk ke dalam Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Siapa yang dimaksud dengan ayat ini kalau bukan para sahabat Nabi? Serta siapapun yang mengikuti mereka dengan mengikuti yang ihsan, yang baik, Allah pasti ridha kepada mereka. Mereka yang mengikuti ini sebagaimana Allah ridha kepada para sahabat-sahabat itu. Dan Allah pasti akan memasukkan mereka-mereka yang mengikuti ini ke dalam surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pasti memasukkan para sahabat-sahabat ini ke dalam surga. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Itulah dia keberuntungan yang sangat besar. Jelas dan terang di dalam ayat ini Allah menyuruh kita mengikuti para sahabat. Mari kita lihat penyampaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat masif kepada para sahabat tentang akhir zaman, menjadikan seluruh para sahabat itu sangat yakin jarak masa antara mereka dengan kiamat itu sangat dekat sekali. Setiap kali mereka melihat ada fenomena-fenomena yang mendekatkan atau yang agak mirip dengan tanda-tanda akhir zaman yang diceritakan Rasulullah SAW, setiap kali mereka menghubungkan itu dan menyampaikan ini yang dimaksud. Inilah dia tanda yang disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, bahwa fenomena tentang keyakinan dekatnya kiamat ini sudah diyakin oleh para sahabat. Hanya saja mereka tidak tahu kapan tahun terjadinya. Karena Rasulullah pun saat ditanya oleh malaikat Jibril dalam hadis sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi ditanya oleh malaikat, kapan kiamat? Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Saya tidak tahu. Dan akhirnya dengan ini, akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menyepakati, tidak seorang pun selain Allah yang tahu kapan persisnya dan kapan tepatnya kiamat terjadi. Nah, saudara-saudariku sekalian, tentu saja para sahabat tidak berani merekayasa, mengarang-arang, atau meyakini, apalagi menerima ramalan tentang masalah kiamat. Ini akidah kita semua. Kemudian, dari mana para sahabat meyakini bahwa kiamat itu sangat dekat? Contoh, dari ungkapan Al-Quran sendiri, asa ayyakuna qariba. Qariba di sini adalah sighah mubalaghah yang mengartikan sangat-sangat dekat. Ini yang pertama. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kalimat iqtaraba sudah sangat-sangat mendekat. Kalimat itu iqtaraba sudah sangat-sangat mendekat. Ini juga ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ungkapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu ana wa baina yadi sa'akatain. Aku ini diutus, kata Nabi, jarak antara aku dengan kiamat itu hanya seperti ini. Nabi mengacungkan ke langit dua jarinya, jari tengah dengan jari telunjuk. Lalu kata para sahabat, Nabi membuat renggang sedikit. Apa yang dipahami oleh para sahabat dengan gaya dan isyarat Nabi ini? Yang dipahami oleh para sahabat, jarak antara beliau dan mereka-mereka para sahabat radhiyallahu anhum ini dengan terjadinya kiamat itu sangat dekat. Juga ungkapan Nabi yang lain, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, malaikat Jibril membisikkan kepadanya. Dan ini disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Dikabarkan kepadaku, maksudnya malaikat Jibril mengabarkan bahwa ketika aku diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, berarti di usia beliau dalam usia 40 tahun. Dikabarkan kepadaku bahwa sesungguhnya malaikat Israfil. Siapa itu malaikat Israfil? Malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala terompet kiamat, pertanda bahwa kiamat besar sudah dimulai. Malaikat Israfil sudah memasukkan pangkal terompetnya ke dalam mulutnya dan matanya tiap sebentar melirik ke arah arasy menunggu aba-aba kapan ini akan ditiup. Ungkapan yang sangat kuat dari Nabi Muhammad SAW, dan ini tidak ada suatu bahasa yang lain yang lebih tepat untuk disampaikan kecuali menyampaikan pesan bahwa sangat dekat masanya dengan Nabi Muhammad diutus, kiamat akan terjadi. Apalagi di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, celakalah bagi bangsa Arab, sebentar lagi kebinasaan mereka sudah sangat dekat. Tiga kali Nabi mengulang itu kalimat, sehingga Bunda Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ada apa memangnya ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah berkata, telah diperlihatkan kepadaku saat ini, kata Rasul, tembok yang membatasi antara kita semua dengan Ya'juj dan Ma'juj sudah berlubang sebesar ini. Ya'juj dan Ma'juj Allah ceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi sebagai salah satu tanda besar kiamat, dan itu urutannya urutan yang keempat. Saudara-saudariku sekalian, Bahasa-bahasa Nabi ini akhirnya membuat kesimpulan akidah di para-para sahabat, yaitu bahwa memang sangat dekat lagi terjadinya kiamat. Maka dengan itu, mereka mengincar-incar, mengintai-intai apa-apa kemunculan dari tanda-tanda kiamat yang akhirnya Rasulullah sebutkan satu persatu. Baik, mari kita lihat bagaimana kebiasaan para sahabat yang mencocok-cocok hadis-hadis akhir zaman dengan fenomena-fenomena yang nampak di permukaan, dicocok-cocokkan. Dan ini sudah kelakuan para sahabat. Jika ini salah, tentulah Rasul akan menegur. Tentulah sahabat-sahabat lain juga akan meluruskan. Contohnya bagaimana? Sangat banyak sekali sahabat-sahabat yang mencocokkan antara tanda besar kiamat, yaitu keluarnya Dajjal, dengan seorang lelaki yang saat itu di zaman Nabi ada namanya Ibnu Sayyad. Ini suatu berita yang sangat masyhur, hadis-hadisnya sahih. Ada yang di Bukhari, ada yang di Muslim, ada beberapa hadis lainnya tentang Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini adalah seorang lelaki yang tidak mau berbaur dengan para sahabat, bahkan tidak mau mendekat kepada Rasulullah. Kerjanya hanya mengintai-intai dari jarak jauh. Performernya, bentuk fisiknya, wajah dan agak-agak mirip dengan Dajjal. Kemudian dia punya kemampuan yang orang biasa juga enggak punya. Akhirnya para sahabat banyak yang sangat yakin bahwa Ibnu Sayyid itu adalah Dajjal. Sehingga suatu ketika Nabi bersama Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu sedang berbincang-bincang dari kebun kurma, satu batang kurma ke batang kurma yang lain, ini Ibnu Sayyid sedang mengintip-intip dari jauh. Kemudian dia melesat ke satu batang yang lain dengan kecepatan yang tidak ada manusia biasa yang memiliki kecepatan itu. Sep, sep, sep, sep, begitu cepatnya. Umar menghunus pedangnya, mengetahui dia bahwa ada Ibnu Sayyad di kebun itu, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, beri saya izin." Ngapain, kata Rasulullah? Itu adalah Dajjal. Dengan sangat percaya diri di depan Rasulullah, Umar berkata, "Itu adalah Dajjal. Saya akan membunuhnya dengan tangan saya." Kata Rasulullah, "Wahai Umar, jika memang dia adalah Dajjal, maka bukan engkau orang yang sanggup melawannya." Intinya, dia bukan tandinganmu, hai Umar. Bukan kamu orang yang bisa mengalahkannya. Dan kalau dia bukan Dajjal, maka apa untungnya bagimu untuk membunuh orang? Coba lihat, saudara-saudaraku. Kalau seandainya salah apa yang diyakini oleh Umar, kan bisa saja Nabi sambil tepuk punggung Umar. "Umar, Umar, ente ada-ada aja. Terlalu semangat ente sih orangnya. Ketahuilah, hai Umar, Dajjal itu munculnya nanti di akhir zaman. Enggak sekarang, hai Umar. Nanti pas sudah mau dekat-dekat kiamat baru muncul." Apa salahnya Nabi mengatakan itu kalau seandainya itu adalah salah? Tapi Nabi biarkan. Umar memiliki keyakinan itu. Sehingga kata Umar menjelang dia meninggal. Jadi Rasulullah SAW sudah meninggal dunia nih. Digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah kaum muslimin. Abu Bakar meninggal dunia, digantikan oleh Umar. Nah, menjelang Umar meninggal, Umar masih bersumpah demi Allah, saya sangat yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Coba lihat. Kalau Nabi sudah luruskan dari awal, sudah memutuskan dari awal, pasti Umar tidak akan menyimpan keyakinan itu. Dan keyakinan Umar ini bukan dia sendiri yang memiliki keyakinan demikian. Ternyata Bunda Aisyah radhiyallahu anha juga sangat yakin bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Safiyah radhiyallahu anha juga sangat yakin bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Abu Dzar Al-Ghifari sangat yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Anas bin Malik sangat yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Tidak sedikit sahabat Nabi yang juga yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Sekali lagi saya katakan, Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Urutannya yang adalah Dukhan, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat, kemudian keluarnya binatang raksasa dari dalam perut bumi, kemudian bertiupnya angin lembut dari negeri timur atau Yaman yang mematikan seluruh umat Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini serentak. Nah, ibarat Allah, urutan ini, tentu saja tanda besar kiamat yang pertama adalah Dukhan, yang kedua adalah Dajjal. Tapi kenapa para sahabat yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal? Dan kenapa Rasulullah tidak langsung meluruskan jika itu adalah salah? Kenapa sahabat-sahabat berani mencocok-cocokkan fenomena yang nampak di permukaan dengan hadis tentang tanda akhir zaman? Nabi sengaja membiarkannya, bukan berarti itu salah. Karena Nabi ingin suasana segar dan semangat yang muncul untuk beramal soleh akibat dari meyakini dekatnya masa kiamat itu terjaga dan terpupuk dengan baik di dalam dada para sahabat. Karena dampaknya positif sekali. Ada kekuatan dan selera yang bertubi-tubi, yang sangat menyala-nyala untuk memperbanyak amal soleh, untuk berjuang secara total dalam kehidupan ini. Udah dekat nih waktu, mau ngapain saya dalam kehidupan ini? Mumpung masih ada kesempatan, saya akan berjuang beramal soleh sebanyak-banyaknya. Saya akan berinfak sekuat-kuatnya. Ini dampak positif yang muncul. Dan ini bukanlah sesuatu yang keliru dan salah jika ini tetap ada di dada kita. Yang kedua adalah ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ini dalam hadis riwayat oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini dinyatakan dengan sanad yang jayid oleh Ibnu Jarir. Ibnu Abi Mulaika, salah seorang murid di antara Abdullah ibn Abbas berkata, "Guru kami berkata, semalaman saya tidak bisa tidur." Lalu kami bertanya, "Kenapa wahai tuan guru?" "Karena sahabat-sahabat kami mengatakan malam tadi mereka sudah melihat meteor melesat menuju ke arah bumi. Berarti besok duhan sudah dimulai." Enggak bisa tidur. Sahabat sekaliber Abdullah ibn Abbas. Jika demikian adanya, apakah hanya ibn Abbas seorang diri? Jika Abdullah ibn Abbas itu salah mengucapkan ini, pasti akan diluruskan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain yang mendengarkan riwayat ini. Orang sekaliber sahabat saja mencocok-cocokkan fenomena yang nampak. Adanya meteor yang melesat menuju ke arah bumi, lalu apa kata Ibnu Abbas? Berarti besok duhan dimulai. Ibnu Abbas menghubungkan antara meteor dengan duhan. Dari mana Ibnu Abbas tahu? Bahkan dia bukan seorang pakar astronomi. Dia bukan seorang ahli fisika. Dia bukan seorang ilmuwan, bukan seorang saintis. Tetapi Ibnu Abbas berani mencocok-cocokkan. Berarti tentu dia mendengarkan dari sang guru besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Abbas berkata, "Saya tidak bisa tidur." "Ngapain kalau begitu?" "Istighfar, berdoa, salat dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dekatnya hari-hari kiamat, menuju kepada kiamat itu akan mereka hadapi." Ibarat Allah yang kami muliakan, ini contoh. Di antara beberapa contoh, bagaimana kebiasaan para sahabat mencocok-cocokkan hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan. Dan ini sekali lagi tidak mendapatkan pembantahan dari sahabat-sahabat yang lain sebagai sesuatu yang sesat. Ketika hari ini Zulkifli Muhammad Ali menyampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengerti bahasa Indonesia dulu awalnya, menyampaikan bahwa fenomena-fenomena yang nampak di permukaan, lalu saya sampaikan hadis-hadis akhir zamannya, maka dikatakan saya memaksa-maksakan hadis, terlalu berani mencocok-cocokkan. Apakah apa yang saya lakukan ini menyimpang? Jika demikian menyimpang, maka tentulah para sahabat juga telah menyimpang dari awalnya mereka. Tapi saya berani menyatakan itu dalam rangka menumbuh-suburkan semangat tentang akhir zaman ini agar tetap tertanam dalam dada umat Nabi Muhammad. Lihat, perkara tentang Islam ini ada 4 hal yang ditanyakan oleh Malaikat Jibril dalam Sahih Imam Muslim. Yang pertama dia bertanya tentang Islam. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Yang kedua dia bertanya tentang iman. Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Yang ketiga dia bertanya tentang ihsan. Nabi menjawab apa itu ihsan. Dan yang keempat dia bertanya tentang ilmu tanda-tanda akhir zaman. Dan Nabi menjawab. Setelah itu Malaikat Jibril ini pergi. Tentang Islam berarti ini mewakili masalah fikih ke fikih. Tentang iman ini mewakili masalah tauhid dan akidah syirik dan sebagainya. Tentang ihsan ini mewakili tentang tazkiyatun nafas. Dan tentang ilmu tanda-tanda akhir zaman, ternyata ini yang memupuk ketiga-tiga ini terjaga dengan kuat, terjaga dengan baik. Ilmu ini berarti harus senantiasa diilmui oleh umat Nabi Muhammad agar senantiasa tumbuh subur, agar senantiasa terjaga spirit yang terkandung di dalam pemahaman dekatnya kita dengan akhir zaman. Berarti ini sesuatu yang harusnya terawat dan terjaga. Bukan malah dibentur-benturkan antara sesama da'i. Lalu dikatakan Ustaz Zulkifli ini terlalu berani dan dengan akidahnya menyimpang. Kalau ini adalah menyimpang, tentu sekali lagi saya katakan sahabat telah memulai penyimpangan itu. Karena mereka lah yang memberikan contoh melakukan penyesuaian-penyesuaian dan pencocok-pencocokan dan seperti terkesan memaksakan. Tetapi tidak ada sahabat lain yang menolak membantahnya kecuali mereka dalam rangka akhdul hadar. Ya, akhdul hadar. Dalam rangka untuk waspada, dalam rangka untuk hati-hati. Taib kaum muslimin. Namun beberapa fenomena yang saya ungkapkan ke permukaan dari hadis-hadis tanda akhir zaman dari Rasulullah itu ternyata sangat telak dan pelak, tidak bisa sebenarnya kita mencoba membantahnya. Dari mana contohnya? Nabi mengatakan di dalam hadis Sahih Muslim tadi, Nabi mengatakan bahwa tanda kiamat itu sangat dekat sekali, yaitu apabila bangsa Arab yang dulunya miskin tiba-tiba menjadi kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Terkesan ada pesan yang tersembunyi yang kuat dalam hadis ini. Nabi mengatakan, jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Saya bertanya, apakah dulu sebelum minyak bumi ditemukan di negeri Arab, Arab itu kaya? Tidak, Arab sangat miskin. Tapi setelah minyak bumi ditemukan, bagaimana perubahan negeri Arab menjadi negeri yang sangat kaya raya? Kaya raya. Dan Arab mendirikan negeri masing-masing. Dulu namanya masih satu ya, Jazirah Arab. Tapi setelah minyak bumi ditemukan, mereka mendirikan negara sendiri. Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman. Dan lihat masing-masing negara ini, apa yang mereka buat di kota-kota besar mereka? gedung-gedung tinggi pencakar langit dan mereka saling berlomba-lomba membangunnya. Bahkan gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Arab, bukan di Eropa, bukan di Amerika, bukan di Jepang, bukan di Australia dan di mana-mana negeri, negara di dunia ini. Tidak, ternyata di negeri Arab. Ini contoh dan bukti. Apakah ada contoh atau bukti yang nampak lebih daripada ini sehingga ada contoh sebelumnya? Tidak ada. Dan jika Nabi mengatakan demikian, salahkah saya jika saya menyampaikan pada umat inilah zamannya? Zaman di mana apa? Yang dimaksud oleh Nabi ini. Inilah di zamannya, betapa dekatnya kita dengan akhir zaman itu. Ini contoh ya, satu contoh. Yang kedua, Mu'az bin Jabal diajak jalan-jalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'az diajak jalan-jalan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana? Ke Tabuk. Masih di Jazirah Arab. Masih di negeri yang bersebelahan dengan Hijaz. Diajak ke Tabuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal? Wahai Mu'az, tidak akan terjadi kiamat sampai lembah ini, sampai negeri ini kau lihat dibungkusi oleh salju. Pada tahun 2011, Sheikh Su'ud Shuraim berkhutbah berapi-api di hari Jumat. Dia adalah salah seorang imam Masjidil Haram kita. Khutbah berapi-api. Dan itu masih ada di YouTube. Bagaimana dia memperingatkan umat Nabi Muhammad. Apakah kalian ada menyaksikan tanda di antara tanda-tanda akhir zaman yang lebih terang daripada ini? Ada apa ternyata 2011 bahwa salju yang turun di Tabuk sudah setinggi betis. Hari ini, tahun ini, salju itu yang turun sudah 1 meter. Sampai terus ke Riyadh, terus ke Palestina, Syria, sampai ke Mesir. Bahkan antara Mekah, Madinah di musim-musim dingin, itu sudah mulai berturunan salju. Adakah fenomena yang lebih terang daripada ini, wahai saudara-saudaraku? Maka saya mencoba menyampaikannya untuk menumbuh suburkan semangat meyakini dekatnya hari kiamat ini. Karena dampaknya positif sekali. Yaitu gelegar yang tidak main-main untuk bersama dengan agama Islam ini. Untuk bersama dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ini dampak yang muncul dulu kepada para sahabat. Mereka total dalam membela Islam, dalam membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, dalam berinfak dan bersedekah, dalam beramal soleh dan beribadah, dan dalam perjuangan, bahkan dalam berjihad. Apa yang mau ditunggu? Oh, waktu sudah dekat kok. Inilah dia kesempatan yang ada, mumpung masih aman, berlomba-lomba beramal soleh. Ini prinsip para sahabat. Dan itu terpupuk dan terjaga dengan baik berkat mereka mengilmui tanda-tanda kiamat ini. Dan mereka meyakini kiamat sangat dekat. Oke. Saya mengulangi perbuatan dan pekerjaan itu. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, makin dekat kiamat, makin langka atau makin sedikit ulama dan da'i dari umatku yang menyampaikan kepada manusia tanda akhir zaman. Dan saya bersyukur pada Allah jika saya diambil atau diamanahkan oleh Allah menjadi salah seorang di antara yang menyampaikan ini. Contoh yang lain, yang ketiga, mencocok-cocokkan hadis-hadis yang ada dengan fenomena di permukaan yang nampak, yang juga sulit kita ingin membantahnya. Apa kata Rasulullah SAW berkaitan dengan Sungai Eufrat yang ada di Irak? Sungai Eufrat adalah satu di antara tiga sungai terbesar. Sungai Nil, Sungai Tigris, dan Sungai Eufrat. Sungai Eufrat ini uluknya atau kepalanya itu adalah di Turki, lehernya di Syria, bodinya adalah di Irak, kemudian ekornya adalah di Iran. Apa sabda Rasulullah dalam masalah ini? La taqumu sa'ah hatta yasir al-furatu bi jabalin min dhahabin. Tidak akan terjadi kiamat sampai sungai Eufrat ini mengering, kata Rasulullah. Lalu nanti akan temukan atau akan muncul, akan didapatkan gunungan emas yang sangat besar di negeri itu. Nanti para lelaki di seluruh muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka berperang di sana. Membawa senjata-senjata mereka berperang di sana. Memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang yang berperang di situ, kata Rasulullah, akan terbunuhlah 99. Satu orang yang bertahan hidup. Setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Saudaraku, tanggal 12 Februari 2013 di New York Times, NASA Amerika Serikat merilis pernyataan resminya. Apa kata mereka? Sungai Eufrat sudah susut airnya 60%. 60%. Bukan 10. Bukan 5%. Tapi 60%. Lebih daripada setengah. Dan menurut penelitian kami, analisa kami, bahwa 2014 Sungai Eufrat akan kering total. Mari kita lihat apa yang kita perhatikan yang terjadi pada bulan Maret 2014. Ketika NASA mengumumkan di New York Times, Februari 2013. Pas 2014-nya, Maret, Sungai Eufrat benar-benar sudah kering 100%. 100% keringnya. Sampai sekarang. Kalau hanya keringnya sebulan, dua bulan, atau keringnya hanya setengah, itu nggak ada masalah. Bisa jadi dia akan berair kembali. Tapi ini sudah berapa tahun sejak 2014? Sudah berapa tahun saudaraku sejak Maret 2014, sekarang sudah 2017. 3 tahun kering total sampai sekarang di Irak. Dan mari kita lihat apa yang dikatakan oleh George Walker Bush. George Bush, Presiden Amerika Serikat sebelum diganti oleh Barack Obama. Satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Subhanallah. Hadis Nabi mengatakan, nanti sungai Efrat akan mengering di negeri Irak. Dan manusia akan menemukan gunung emas. Dan George Bush sudah mengumumkan bahwa satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini tidak akan terjatuh ke tangan para penjahat-penjahat dimanapun di muka bumi ini. Akan memastikan emas ini aman. Kami akan kawal, kami akan jaga, kami akan lindungi emas tersebut. Baik, kita lihat kecocokannya. Kalau tidak boleh dicocok-cocokkan, maka kapan lagi zamannya dan siapa lagi yang akan menemukannya kalau bukan zaman ini. Zaman di mana ada teknologi, zaman di mana semuanya bisa dilihat dengan mata kepala. Ibarat Allah yang kami muliakan, ternyata benar. Sekarang sungai Efrat sudah kering. Emas juga sudah ditemukan di dalam negeri Irak yang satu hari dengan akibat goncangan dan hantaman yang besar, dia akan muncul ke permukaan. Ini yang menyebabkan kenapa Barack Obama di bulan April tahun 2014 tidak jadi menarik 135 ribu pasukan daratnya yang menyebar di seluruh negara teluk. Nggak jadi ditarik. 135 ribu pasukan, biaya satu pasukan saja sangat besar. Amerika sebenarnya sudah nggak sanggup lagi mensuplai dan membiayai pasukannya ini. Tapi kenapa nggak jadi ditarik? Persiapan untuk penyelamatan bahasa mereka melindungi emas yang ada di negeri Irak. Dan ini diketahui oleh Rusia. Ini diketahui oleh China, Iran, India, dan negara besar blok timur. Mereka tahu persis bahwa ada potensi emas yang sangat besar di negeri Irak. Ketika Donald Trump naik menjadi presiden, beliau tambah gila-gilaan menambahkan pasukan ke Irak. Mulai dari 4.000 orang, naik menjadi 10.000 orang. Kemarin ini dia tambahkan lagi 20.000 orang pasukan menuju ke Irak. Dana anggaran perang Amerika diperbesar daripada sebelumnya untuk dipusatkan di Irak. Perlu kita ketahui ini, ada apa sebenarnya dalam semua ini? Taib, yang paling penting sungai Efrat sudah kering, kemudian gunung emas sudah ditemukan. Jika bukan ini zamannya, maka kapan lagi? Jadi ketika saya menyampaikan ini, saya ingin menggiring semangat umat agar semangat itu terjaga, semangat beramal soleh, semangat untuk beribadah. Saya tidak pernah mengatakan yang tidak baik. Larilah ke hutan, bukan begitu solusinya. Tapi perbanyak amal soleh, karena itu perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkuat imanmu, perbanyak amal solehmu, dan senantiasalah engkau dalam keadaan berlomba-lomba dengan yang lain. Saudara-saudaraku, saya rasa tentang masalah ini penting untuk menjadi tekanan buat kita semua, penekanan buat kita semua. Oh, sekarang ada pembahasan tentang umur umat Islam ya, yang antara 1400 ke 1500. Di mana-mana kajian saya senantiasa menyampaikan, sebaiknya para ustaz-ustaz kami yang mulia, sekelas Ustaz Firanda hafizahullah, sekelas ustaz guru kita Ustaz Khalid Basalama hafizahullah, atau bahkan Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badar yang didatangkan ke Indonesia membicarakan tentang umur umat Islam hafizahumullah. Ya, kita dengarkan para ulama-ulama kita, bahkan sekelas daripada Buya Yahya sendiri hafizahullah dan sebagainya. Mereka berbicara tentang 1400 ke 1500. Seandainya lah mereka atau guru-guru kita ini dengarkan langsung apa yang saya sampaikan, bahwa sesungguhnya kajian tentang umur umat Islam tidak ada satupun dalil yang sahih yang membicarakan itu. Ini saya sampaikan di mana-mana. Semua dalil yang berbicara tentang umur umat Islam, yakni sejak Nabi Muhammad SAW diutus, sampai umat Islam ini serentak Allah wafatkan di muka bumi. Tanda besar kiamat itu kan ada 10. Yang pertama, apa? Dukhan. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, Nabi Isa turun. Yang keempat, Ya'jud dan Ma'jud bebas, lepas. Yang kelima, matahari terbit sebelah barat. Yang keenam, Dabbatul Ardi keluar dari perut bumi. Yang ketujuh, wafatnya serentak umat Islam di muka bumi ini akibat angin lembut yang sejuk berbau wangi kesturi bertiup dari negeri timur atau Yaman, kata Rasul. Yang kedelapan, sembilan, sepuluh, udah orang kafir yang menyaksikan. Yang ketujuh, serentak umat Islam wafat. Serentak berarti antara Nabi diutus dengan serentak wafat umat Islam ini ada riwayat-riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keseluruhan riwayatnya itu tidak ada yang sahih. Jangankan sahih, Hasan pun tidak. Hadis yang tertinggi itu mutawatir. Di bawah hadis mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad itu 3 tingkatannya. Tingkatan tertingginya adalah sahih, pertengahannya adalah hasan, yang paling bawahnya adalah dhaif. Nah, yang berbicara tentang umur umat Islam, hadisnya semua hadis dhaif. Sumber riwayatnya adalah dari Abu Daud yang meriwayatkan hadis ini. Untuk satu riwayat pertama, umur umatku, kata Nabi SAW, adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Bahkan hadis ini ada jalurnya yang juga sampai dhaif jiddan. Dan ini saya sampaikan pada umat. Saudara-saudaraku, ada kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan, umur umatku adalah satu hari saja di sisi Allah. Lalu Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi dalam sejarah 2000-an tahun, kemudian Nasrani adalah 600-an tahun dari Nabi Isa, dari Nabi Musa ke Nabi Isa itu 2000-an tahun, lebih-lebih sedikit. Kemudian dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad, inilah umur Nasrani, yang 600 tahun, lebih-lebih sedikit. Maka 2000 kurang 600 adalah 1400, ini yang pertama. Di riwayat yang kedua, yaitu umur umatku di sisi Allah hanyalah satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga, kata Rasul, umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka setengah hari lagi. Satu hari di sisi Allah dalam surat As-Sajdah ayat 5, Allah firmankan, satu hari di sisi Allah kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Satu hari tambah setengah hari, berarti 1500. Jadi antara 1400 ada dalilnya, 1500 ada dalilnya. Tapi dua-duanya hadis do'if. Cuman yang kedua ini, do'ifnya banyak ditopang oleh do'if-do'if yang lain. Menurut para ulama ahli mustalahul hadis, apabila hadis do'if ditopang oleh hadis do'if yang lain, maka statusnya naik kepada hasan li ghairi. Naik kepada hasan li ghairi. Tapi tetap saja dua-duanya sumbernya adalah hadis do'if. Sekarang bagaimana mendudukkannya? Para ulama mencoba mengkompromikan dan berijtihad bahwa umur umat Nabi habis di muka bumi sejak Nabi diutus sampai umat Islam ini habis adalah lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500 tahun. Ini hadisnya hadis do'if. Saudaraku, hadis do'if ini kita punya adab-adab untuk bermuamalah dengan hadis do'if. Ada adab-adabnya. Yang pertama, apabila hadis do'if, dan ini selalu saya sampaikan ya, di dalam kajian-kajian tentang umur umat Islam ini, hadis do'if apabila disampaikan kepada manusia, kepada publik, maka yang menyampaikan wajib langsung menyebutkan status hadis tersebut. Bahwa hadis itu adalah hadis do'if. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis do'if tidak boleh dijadikan landasan akidah. Tidak boleh dibina di atas hadis do'if itu keyakinan dan akidah. Ini saya sampaikan. Dan yang ketiga, hadis do'if tidak bisa menjadi dalil dan hujah dalam masalah urusan usuluddin. Dalam urusan pokok dalam agama. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadis do'if apabila bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya, maka langsung hadis do'if ini diabaikan dan tidak dianggap. Adab yang kelima, hadis do'if bisa, boleh dipakai untuk motivasi amal. Untuk fadailul a'mal. Maka kalau kita lihat, saudara kita di jamaah tabligh, kan mereka punya buku perangsang amal itu, namanya buku fadail a'mal. Buku fadail a'mal ini, ada dalil-dalil do'if di dalamnya. Menurut para ulama-ulama ahli hadis, para pakar-pakar mustalahul hadis, tidak mengapa menjadikan hadis-hadis do'if sebagai motivasi amal-amal soleh. Maka buku Fadhail Amal sebenarnya layak dan bisa dijadikan sebagai pembakar dan semangat, pemicu semangat amal soleh kita. Tapi coba lihat, ada sekelompok generasi manusia hari ini yang berani mengatakan sesat-sesat jemaah tabligh karena pegang buku mereka Fadhail Amal. Dan masalah Fadhail Amal, mafi muskilah ikhwah, mafi muskilah. Kemudian yang keenam ini ada A, ada B. Yang keenam A, hadis do'if, ini masih masuk hadis Nabi apa bukan? Sahih, hasan, dhaif. Masih masuk hadis Nabi apa bukan? Jika masih masuk hadis Nabi, maka tentu saja itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Di luar daripada ini, maka dia adalah hadis maudhu', palsu, wajib dibuang. Ini adalah hadis matruk, ditinggalkan. Ini adalah hadis la aslalah, enggak jelas sumbernya dan asalnya, harus dicampakkan. Ini adalah hadis batil dan sebagainya, memang mesti dibuang. Tapi kalau hadis dhaif masih masuk dalam hadis ahad, dia masih masuk dalam perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab-adabnya. Jadi yang nomor 6A, adab yang ke-6 A, yaitu jika dalam satu permasalahan ada manusia yang berkata, pokoknya Syekh Anu berkata begini, Kiai Anu berkata begini, Buya Anu berkata begini, ulama Anu berkata begini, dalam satu masalah yang sama, ternyata muncul hadis dari Rasulullah bahwa Rasul berkata begini yang sama. Tapi sayang hadisnya dhaif. Bagaimana adabnya? Adabnya adalah dahulukan perkataan Rasulullah walaupun hadis yang dhaif dan buang semua perkataan manusia. Perkataan dan lisan Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan manusia manapun saja. Ini yang A. B. Yang B-nya ibadallah yang kami muliakan, yaitu karena ini masih perkataan Rasulullah, tolong hormati Rasulullah. Hari ini muncul komunitas di mana mereka hanya membagi hadis kepada dua saja, sahih dan dhaif. Yang sahih diterima, dhaif dibuang. Ini tidak sopan. Ini tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah itu masih perkataan Rasulullah? Dan hadis itu dhaif hanya karena beberapa hanya karena masalah di sanad yang banyak kena. Rupanya si fulan ini, saya anggaplah Imam Ahmad yang mengumpulkan hadis. Ini adalah si fulan, level tabi' tabi'in. Anggaplah namanya namanya adalah Fawaz. Kemudian saya sebagai pengumpul hadis datang pada Fawaz. Fawaz, saya dengar ente muridnya Ibnu Sirin. Benar saya. Saya dengar kamu hafal beberapa hadis dari Ibnu Sirin, yang Ibnu Sirin dengar dari gurunya Abdullah bin Abbas. Iya, saya hafal. Coba bisa enggak saya catat? Silakan. Maka saya selaku Imam Ahmad mulai mencatat hadis-hadis dari beliau. Tahap yang pertama, saya dengar dari guru saya Ibnu Sirin berkata begini, Ibnu Sirin berkata dia dengar dari gurunya Abdullah bin Abbas berkata begini, Ibnu Abbas berkata saya dengar dari Rasulullah bahwa Rasulullah berkata begini. Sudah, saya catat itu. 1, 2, ada 17 hadis nih umpamanya. Saya simpan itu hadis dari Fawaz. Kemudian satu hari saya temukan Fawaz sedang kencing berdiri di buka publik, nembak tembok atau nembak pohon atau kalau ibarat kita zaman sekarang nembak ban mobil. Di tempat terbuka. Saya kaget. Saya pastikan ini benar Fawaz ini. Ternyata memang benar. Saya ambil kembali kitab hadis saya. Saya lihat mana yang hadis saya ambil dari Fawaz. Kemudian saya buat hadis itu jadi jatuh. Karena orangnya tidak bermarwah. Orangnya jatuh cacat secara etika dan moral. Adab ya. Lalu saya jatuhkan. Lalu ketika suatu hari saya lihat Fawaz makan berjalan pakai tangan kiri lagi. Oh udah makin saya jatuhkan lagi hadisnya. Jadi kebanyakan hadis itu menjadi dhaif adalah faktor sanad. Tetapi yang itu masih perkataan Nabi tidak. Kadang-kadang di masalah yang sama, dari sosok yang lain yang terhormat, yang kuat dari ingatannya, yang terjaga, muruahnya soleh dan berakhlak, maka hadis dari jalur dia menjadi kuat. Sementara dari jalur ini adalah menjadi lemah. Maka kuat dan lemahnya sebuah hadis rata-rata kenanya di sanad. Itu masih perkataan Rasulullah loh. Masih perkataan Rasulullah SAW. Ini agar diperhatikan bersama-sama oleh kita. Jangan membuang saja. Hadis sahih dipegang, hadis dhaif dibuang. Ini namanya bahasa kasar. Kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif ini apabila dia menyampaikan masalah-masalah gaib yang nanti akan terjadi, maka dia tidak diyakini apa-apa, dia tidak boleh dijadikan keyakinan kecuali masalah itu terjadi sesuai dengan yang digambarkan oleh hadis dhaif. Maka hadis dhaif tersebut naik statusnya menjadi sahih ketika itu benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang digambarkan dalam hadis. Dan yang terakhir, yang kedelapan, hadis dhaif akan menjadi naik sederajat tingkatnya, yaitu hasan li ghairi, apabila ada hadis-hadis dhaif yang lain yang sangat banyak yang saling mendukung, ya saling menopang, maka dia menjadi hasan li ghairi. Nah, saudara-saudaraku, hadis dhaif tentang umur umat Islam sejak Nabi diutus sampai umat Islam serentak Allah wafatkan dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu antara 1400 ke 1500, mudah-mudahan kita dapat pahami, ini seluruhnya dalilnya dari hadis dhaif. Dan menurut Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, lewat dari 1400 tapi tidak akan lebih dari 1500 tahun tungan Hijriah, umat Islam akan habis di muka bumi ini. Sumbernya dari hadis dhaif. Adab-adabnya sudah kita sebutkan tadi. Dan hadis dhaif masih perkataan Rasulullah, wajib kita hargai, kita ilmui, dan cukup untuk menjadi khazanah dalam keilmuan kita. Tidak dibina di atasnya akidah dan keyakinan. 1500 paling lama. Lah sekarang sudah berapa Hijriah? 1438. Hijriahnya 1438. Menghitung umur umat Islam bukan sejak Nabi hijrah. Karena hijrah itu kan dihitungnya sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Ada 13 tahun Nabi tinggal di Mekah. Berarti dihitungnya dari sejak Nabi diutus dong, 13 tahun di Mekah. Yang 1438 tambah 13 jadi berapa? Jadi 1951. Maknanya kalau kita ambil full saja 1500, kita ambil full saja 1500, jadinya yang tersisa untuk umat Islam hidup di muka bumi ini 49 tahun saja lagi ke depan hitungan Hijriah. Ini bersumber dari kedua hadis yang saya jelaskan tadi. Walaupun ini hadisnya dhaif, hormatilah, ini masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi adab-adabnya sudah saya jelaskan. Semoga ini menjadi jelas. Jadi para provokator yang ingin memecah belah di antara umat dan di antara para ulama, berhentilah kalian. Sesungguhnya yang saya lakukan, saya masih menjaga rambu-rambu dan adab-adab ilmiah. Berhentilah kalian memecah belah umat. Bahasa kalian tidak baik. Bahasa kalian, Ustaz Firanda mentahzir Ustaz Zulkifli, penyimpangan akidah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali. Penyimpangan akidah seperti apa? Apakah akidah para sahabat itu menyimpang? Apakah yang disampaikan ini adalah salah? Apakah kalian menyangka kalian saja yang benar? Taubatlah kalian kepada Allah. Saya selagi ada yang mengkritisi saya akan perbaiki itu sendiri saya. Selagi ada yang mau menegur saya akan kritisi. Toh saya dengar sendiri ceramahnya Ustaz Firanda. Masih bagus ceramahnya, masih santun, masih sopan, masih penuh dengan adab-adab ilmiah. Tapi Anda yang memakai judul sangat tidak sopan. Sangat tidak hormat Anda kepada da'i-da'i dan kepada ulama-ulama yang lain. Anda sangat suka memecah belah umat. Dan Anda sangat suka mengotori nama-nama baik para ulama. Ulama bukan hanya di kelompok Anda saja. Ulama sangat banyak di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dan kepada umat Nabi Muhammad istiqamah di atas jalan ini. Yakinlah bahwa kita sudah di akhir zaman. Dan bersiap-siaplah dengan cara perlombaan yang positif. Untuk memperbanyak amal soleh. Fastabiqul khairat. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.